السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kita memuliakan Allah, mengagungkan asma'ullah, dan senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah di siang hari dan di malam hari. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di rumah-rumah, yani di rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan untuk diangkatnya, dimuliakannya nama-nama Allah dan disebut padanya namanya, di mana hamba-hamba tersebut mereka menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi dan di petang hari. Mereka adalah kaum, mereka adalah rijal yang tidak melalaikan mereka dengan perdagangan yang ada pada mereka, jual beli yang menjadi aktivitas mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat. Bahkan mereka senantiasa takut menghadapi satu hari di mana seseorang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa takut hamba-hamba Allah, hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka takut di hadapan Allah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang terbaik, dan Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada mereka. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan mereka yang menghadiri majlis ilmu. Mereka membaca ayat-ayat Allah, saling ajar mengajar di antara mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan sakinah, ketenteraman jiwa, ketenteraman hati. Ini merupakan keutamaan yang besar. Meskipun banyak di antara manusia yang tidak memahami hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kita atau daurah kita di hari ini, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa kita akan membahas tentang sebab-sebab menumbuhkan kebahagiaan, sakinah dalam rumah tangga kita. Tentu ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Disebabkan karena setiap kita memiliki keluarga, atau di antara kita ada yang telah melakukan persiapan-persiapan untuk menuju jenjang rumah tangga. Dan tentu setiap kita berharap bahwa kita mampu membangun rumah tangga sakinah, mawaddatun warahmah, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kita merasa tenang hidup di dalamnya. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, atau sebagai seorang istri, demikian pula anak-anaknya, mereka hidup dalam rumah di mana mereka menjadikan rumah tersebut sebagai rumah tangga yang mereka tinggal dengan penuh kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan. Jiwa yang tenang berkumpul bersama dengan keluarga dan bersama dengan anak-anak. Tentu ini menjadi harapan kita semua. Bagaimana cara menciptakan rumah tangga di mana kita merasakan bahwa tinggal di rumah itu lebih nikmat. Tinggal bersama keluarga itu mendatangkan ketenteraman yang luar biasa. Namun bukan berarti, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa yang namanya rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang tidak pernah terjadi problem, tidak pernah terjadi permasalahan. Bukan itu yang dimaksud dengan rumah tangga sakinah, rumah tangga bahagia. Sebab bagaimanapun kondisi rumah tangga itu, pasti ada hal-hal yang terkadang menyebabkan terjadinya perselisihan, munculnya berbagai macam problematika dalam rumah tangga Itu adalah hal yang biasa, yang wajar. Jangankan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau kadang-kadang terjadi problem. Kadang-kadang mungkin timbul pertengkaran baik di antara sesama istri Rasulullah alaihi salatu wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebagian istrinya. Sebagaimana yang diketahui dalam sejarah. Namun yang diinginkan di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang ingin kita bahas adalah bagaimana cara mewujudkan as-sa'adah was-sakinah, kebahagiaan, ketentraman itu menjadi sesuatu yang mendominasi dalam rumah tangga kita. Dalam mayoritas hari-hari kita, dalam banyak waktu-waktu kebersamaan kita bersama dengan keluarga, dipenuhi dengan ketentraman, dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini yang kita harapkan. Dan ini yang kita inginkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di mana seorang suami merasa tenang tinggal bersama dengan keluarganya. Seorang istri juga merasa nyaman tinggal bersama suaminya. Ketika suami pergi meninggalkannya, maka dia selalu merasa ada kerinduan, ingin bertemu dengannya. Demikian pula anak-anaknya yang sayang kepada orang tuanya, sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya. Ketika ayahnya pergi meninggalkannya, maka mereka selalu merindukan kapan orang tuanya kembali. Sehingga berkumpulnya mereka itu mendatangkan sebuah kegembiraan, ketentraman. Ini yang kita harapkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-hayatu tayyibah, kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia yang mengantarkan kita kepada kehidupan bahagia di akhirah. Maka pada kesempatan daurah kali ini insyaallah taala kita ingin membahas hal-hal yang kaitannya dengan kiat-kiat menciptakan kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga. Yang perlu diketahui bahwa sebuah rumah tangga itu terdiri dari aslun wa far'un. Ada asal, ada cabang. Yang dimaksud dengan asal di sini adalah rumah tangga. Dalam rumah tangga yang dimaksud aslun, asalnya adalah orang tuanya atau suami istri. Suami istri ini adalah asal. Yang di bawahnya dari keturunannya ini disebut fara'. Nah, bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan? Kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruhnya, baik aslun demikian pula far'un, yang dirasakan oleh suami istri, demikian pula dirasakan oleh anak-anaknya. Tentu kita mengetahui bahwa kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Itu harapan setiap manusia. Tidak ada satupun orang ingin hidup berumah tangga lalu terjadi kekacauan. Tidak ada yang ingin demikian. Semua mengharapkan kebahagiaan. Semuanya mengharapkan ketentraman. Akan tetapi cara-cara yang ditempuh oleh manusia bermacam-macam. Berbagai macam cara yang mereka tempuh. Yang tujuannya adalah bagaimana cara untuk menciptakan kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga tersebut. Di antara keluarga, ada yang menyangka bahwa kebahagiaan itu titik utamanya terletak pada harta. bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana cara menumbuhkan kekayaan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan persangkaan bahwa semakin banyak harta akan semakin bahagia. Semakin banyak harta akan semakin tenteram kehidupan. Karena bayangan mereka bahwa kalau seseorang memiliki harta, dia mampu melakukan apa saja. Mau membeli rumah yang mewah, bisa mereka lakukan. Membeli mobil dengan berbagai mereknya, bisa mereka lakukan. Mau membeli barang-barang yang mewah, bisa mereka lakukan. Bepergian ke luar negeri, ke sana kemari, bisa mereka lakukan. Dan mereka menganggap bahwa itulah kebahagiaan. Sehingga yang menjadi fokus utama mereka, bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga kadang-kadang di antara mereka tidak lagi memperhatikan dari mana dia memperoleh harta tersebut. Dari yang halal atau dari yang haram. Karena anggapan mereka bahwa dengan harta itu seorang akan meraih sebuah kebahagiaan. Sehingga dengan cara korupsi pun dia akan lakukan. Yang penting bagi dia bagaimana cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sampai kadang-kadang di antara mereka ada yang rela meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kadang-kadang saya sulit untuk bisa memahami keadaan sebagian mereka yang meninggalkan keluarganya dengan alasan bekerja. Ada yang bekerja sebulan bersama keluarga itu hanya satu pekan, dua pekan. Pekerjaannya sebulan. Bekerja di laut, di tambang-tambang minyak atau yang semisalnya. Dia rela meninggalkan keluarga dalam kurun waktu yang lama. Subhanallah. Dan dia menyangka bahwa itulah kebahagiaan. Ketika mungkin dia ditanya, kenapa kok kamu tidak memperhatikan keluargamu? Mungkin dia mengatakan, gimana saya tidak memperhatikan keluargaku? Seluruh hidupku saya gunakan untuk bekerja. Untuk mendapatkan penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sulit bagi saya membayangkan tentang kehidupan mereka. Ya. Kadang-kadang istri ditinggalkan dua pekan atau mungkin bahkan sampai sebulan. Subhanallah. Ya. Yang kadang-kadang hal yang seperti ini apabila tidak didukung dengan iman, waliyadzubillah. Ketika istri ditinggal oleh suaminya, dikhawatirkan akan banyak godaan-godaan syaitan. Di antara mereka ada yang rela meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Tidak kembali kecuali setelah 4 bulan berlayar ke berbagai negeri. Subhanallah. Dan dia menyangka bahwa itulah kebahagiaan. Dia menyangka bahwa inti dalam kehidupan ini adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini adalah anggapan yang keliru, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di antara mereka ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan siyahah, rekreasi ke tempat-tempat tertentu, bahkan ke negeri-negeri kafir, melihat daerah-daerah yang maju, negeri-negeri yang berkembang, datang ke Amerika, datang ke Australia, datang ke Perancis, dan melihat perkembangan kemajuan kehidupan mereka, menyangka bahwa itulah kebahagiaan. Di antara mereka ada yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan menghabiskan waktu di rumah mereka dengan berbagai macam alat-alat yang melalaikan. Dari alat-alat musik. Diputarnya radio ataukah musik tersebut 24 jam non-stop. Dianggap itu adalah kebahagiaan. Mendengarkan musik sambil berjoget, sambil jingkrak-jingkrak. Sesuai dengan seleranya. Kalau dia penggemar dangdut, maka mutar musik dangdut. Kalau dia penggemar pop, maka yang diputar musik pop. Dan dia menyangka bahwa itulah kebahagiaan. Yang lain lagi, ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Diskotik, kafe-kafe maksiat. Dan mereka menyangka bahwa menghabiskan waktu semalam suntuk di tempat tersebut, itulah kebahagiaan. Walhasil berbagai macam cara manusia menempuh kebahagiaan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kita sebagai hamba Allah, yang mengerti kedudukan kita sebagai seorang muslim, yang mengerti tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, yang diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang berserah diri hanya kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim memahami akan hal ini. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala aktivitas kita, di saat kita ingin meraih kebahagiaan, di saat kita ingin meraih ketentraman dalam kehidupan, seharusnya tidak menghalangi sebab-sebab untuk mendatangkan kebahagiaan tersebut, menyebabkan kita lalai dari berzikir kepada Allah. Menyebabkan kita lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anggapan yang keliru. Apabila seorang mencari sarana-sarana menuju bahagia, lalu menyebabkan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kita di hari ini, kami ingin menerangkan, meskipun secara ringkas, sesuai dengan waktu yang ada, untuk menjelaskan kepada kita, semoga memberi manfaat, dan mungkin sebagiannya pun kita telah memahami, namun tidak mengapa kita mengulangi membab dzikra, untuk mengingatkan di antara sesama muslim, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama kita bisa membangun dalam diri kita, mengokohkan keimanan kita apabila kita senantiasa membangunnya di atas saling nasihat menasihati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sebab yang akan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita adalah kita berusaha untuk senantiasa mewujudkan iman dan amal saleh dalam rumah tangga kita. Tahqiqul iman. Harus ada keimanan dalam rumah tangga. Harus diwujudkan amal saleh dalam rumah tangga. Sebab ini merupakan asal dalam hal membina sebuah kehidupan yang baik dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia seorang mukmin. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama Allah Azza wa Jalla menyebutkan barang siapa yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Kapan sesuatu amalan itu disebut sebagai amalan saleh? Apabila amalan tersebut memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap ikhlas. Ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Dan sayap yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya suatu amalan. Tidak dikatakan satu amalan itu saleh apabila tidak terpenuhi dua hal ini. Ikhlas dalam beribadah dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam siapa yang bertemu berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Fudail Ibn Iyad rahimahullah taala ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsanu amala. Apa yang dimaksud ahsanu amalan, yang paling baik amalannya? Kata Fudail rahimahullah taala, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar, paling sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini syarat untuk dikatakan sebuah amalan amalan saleh. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia seorang wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia mewujudkan iman, maka balasannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Rezeki yang mereka dapatkan, rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala memberi qanaah. Memberi mereka sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka merasakan ketenteraman. Mereka merasakan ketenangan. Meskipun harta mereka tidak berlebih-lebihan. Inilah yang dimaksud al-hayatut tayyibah. Ketika seorang memiliki iman dan dia merasa tenang dengan keimanannya. Dia merasakan halawatul iman. Manisnya keimanan. Nikmatnya menjadi seorang mukmin. Nikmatnya ketika dia beramal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi ini persyaratan yang beramal saleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus ada upaya untuk membina amal saleh dalam rumah tangga kita, membina keimanan dalam rumah tangga kita, Bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menerangkan makna qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, allimuhum wa addibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab dan akhlak yang mulia. Jadi harus ada suasana ilmu di dalam rumah tangga kita. Suasana memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Ilmu yang menumbuhkan keimanan. Ilmu yang menumbuhkan amal saleh dalam rumah tangga kita. Sehingga kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib untuk kita tunaikan, mana yang mustahab. Yang dianjurkan untuk kita berusaha mengamalkannya dalam rumah tangga kita. Mana yang haram yang harus kita tinggalkan. Lalu kemudian kita harus berjalan bersama. Suami istri harus sepakat. Berjalan di atas ilmu. Demikian pula anak-anak harus mengikuti orang tuanya. Berjalan di atas ilmu. Makmurkan rumah tangga itu dengan ilmu. Ibadah. Ini sangat penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila seorang mukmin menciptakan, menumbuhkan iman dan amal saleh dalam rumah tangganya, maka keluarga itu akan jauh dari godaan syaitan. Jauh dari tipu daya syaitan. Dan mereka senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya, memberikan kecukupan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah. Sungguh telah beruntung, aflah. Kata-kata aflah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sesuatu yang ingin kita raih di dunia dan di akhirah. Kadang kita mendengarkan muadzin mengumandangkan azannya, hayya 'alal falah. Marilah menuju al-falah. Apa yang dimaksud al-falah itu? Al-falah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di dunia seorang hidup dengan iman, mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah, lalu kemudian dia mendapatkan kebahagiaan di akhirah, dimasukkan ke dalam jannah. Itulah al-falah yang sesungguhnya. Hayya 'alal falah. Bukan kemenangan ketika seseorang menang dalam perjudian. Bukan kemenangan ketika seorang menang dalam perlombaan. Namun kemenangan itu ketika seorang meraih iman dalam kehidupan dunia dan amal saleh. Dan mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Qad aflaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah beruntung. Siapa itu? Man aslama. Seseorang yang berserah diri kepada Allah, muslim. Berarti yang tidak muslim tidak akan meraih al-falah. Meskipun dia orang yang memiliki harta yang banyak. Meskipun dia termasuk orang yang paling terkaya di dunia. Tidak akan meraih yang namanya al-falah. Yang meraih al-falah adalah seorang muslim. Laqad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Dan dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang cukup. yang tidak mengharuskan dia menjadi seorang pengemis, meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, rezeki yang cukup alhamdulillah, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kalau kita terapkan dalam rumah tangga kita, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang seorang memiliki harta yang biasa-biasa saja. Ya. Berkecukupan, bahkan mungkin kadang-kadang merasa kurang. Akan tetapi mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau seorang kaya raya? Apakah beliau memiliki harta yang melimpah? Apakah beliau menyimpan gudang-gudang harta? Tidak sama sekali. Tidak. Bahkan kadang-kadang 3 hari itu tidak didapatkan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ad-daqal. Ad-daqal itu kurma yang jelek. Kurma yang kualitasnya paling rendah. Itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang wanita membawa 2 anaknya. Disebabkan karena dia kelaparan, terpaksa dia mengemis. Dia datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meminta sesuatu yang bisa dimakan. Maka Aisyah ingin mencari makanan di dalam rumahnya. Beliau tidak mendapatkan kecuali 3 biji kurma. Bukan bijinya saja ya, kurmanya juga. 3 butir kurma. Ini dalam rumahnya Aisyah. Rumah istri yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal memiliki berkah dalam kehidupannya. Keluarga Aisyah, beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan keluarga beliau, keluarga yang berberkah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kecintaan beliau kepada Aisyah, sehingga beliau selalu berharap apabila melakukan perjalanan safar selalu bersama Aisyah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha ini apabila safar bersama Rasulullah seringkali ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keberkahan pada diri Aisyah yang kalau beliau safar bersama istri-istri beliau yang lain, ayat tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah tangga Aisyah, rumah tangganya Rasulullah. Beliau hanya memiliki 3 butir kurma. Kalau kita sekarang ini kan Masya Allah, lapar tinggal buka kulkas. Di dalam ada buah-buahan, minuman yang dingin Masya Allah. Hampir setiap hari kita alhamdulillah mungkin tidak pernah kosong dapur kita dari makanan dan minuman. Ini persiapannya cuma 3 butir kurma. Aisyah radhiyallahu ta'ala berikan kepada wanita ini yang datang dengan 2 anaknya. Lalu kemudian wanita ini memberikan 1 butir untuk anaknya, 1 butir lagi untuk anaknya yang kedua, 1 butir untuk dirinya. Karena saking laparnya anak ini, maka kurma itu langsung dimakan dengan lahapnya dan habis seketika itu juga. Ketika yang pada anak ini habis, dia pun merampas milik ibunya. Namanya anak-anak. Akhirnya ibunya gak makan. Dimakan oleh anaknya. Yang menjadi syahid lihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ternyata beliau bukan seorang yang kaya raya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam rumah tangga beliau. Mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istri-istrinya. Beliaulah yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah dengan keluarganya. Aku orang yang terbaik dalam bermuamalah dengan istriku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri-istri Rasulullah alaihi wasallam merasa bahagia hidup bersama Rasulullah dengan kondisi seperti itu. Berarti harta bukanlah segalanya. Berarti harta bukanlah sebab yang menyebabkan seorang harus bahagia dalam kehidupannya. Akan tapi yang menjadikan seorang bahagia adalah iman dan amal saleh. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seorang mukmin ketika dia senantiasa menciptakan dalam kehidupan rumah tangganya iman dan amal saleh, sehingga mereka selalu berada di antara dua sifat. Sifat sabar dan sifat bersyukur. Ini dua sifat yang semestinya ada pada setiap mukmin. Apabila dua sifat ini selalu ada, wallahi kehidupan itu begitu nikmat. Rumah tangga itu terasa tenteram, bahagia. Sabar dan syukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, sesuatu yang menyebabkan mereka merasa gembira, merasa senang, maka mereka bersyukur, tidak lupa diri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan ketika mereka mendapatkan cobaan, tidak menyebabkan mereka lalai. Mereka bersabar. Mereka meyakini bahwa tidaklah terjadi sesuatu melainkan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi hamba-hambanya menghadapi semua itu dengan kesabaran. Maka mereka pun bersabar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Setiap permasalahannya, setiap urusannya itu kebaikan. Dan itu tidak ada kecuali yang merasakannya hanyalah seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Apabila dia merasakan sesuatu yang menggembirakan dirinya berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dia tidak lalai. Orang banyak harta, Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu-pintu dunia, namun kalau tidak bersyukur kepada Allah, kenikmatan itu akan berubah menjadi azab. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Qarun, seorang yang tamak rakus dunia di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu berasal dari kaumnya Nabiullah Musa, namun dia bagha alaihim. Kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hartanya luar biasa. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci dari gudang-gudang hartanya itu dipikul oleh al-usbah. Al-usbah ini, ya, kata para ulama, sekelompok orang, minimalnya 3 orang maksimalnya 70 orang. Itu disebut al-usbah. Anggap 3 orang saja al-usbah itu. Hanya untuk ngangkat kunci aja. Gimana gudangnya? Ini baru mengangkat kunci-kuncinya. Nah, ulil quwah, orang-orang yang kuat yang mengangkatnya. Diingatkan oleh kaumnya. Diingatkan, la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu bangga yang menyebabkan engkau lupa diri. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang lupa diri. Wa bataghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu. Ini yang utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan kamu punya bahagian dari dunia, silakan. Manfaatkan kehidupan dunia sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak suka pada orang-orang membuat kerusakan. Ini nasihat yang sangat indah ini. Nasihat yang sangat bermanfaat. Seharusnya diamalkan oleh Qarun yang memiliki harta yang melimpah ini. Namun apa jawabannya? Jawaban yang penuh kesombongan. Jawaban yang penuh keangkuhan. Jawaban yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibalas dengan kesyukuran. Kata dia, "Innama utituhu ala ilmin 'indi." Aku ini mendapatkan harta ini karena kepandaianku, karena ilmu yang aku miliki. Yang menyebabkan aku mampu mengelola harta ini sehingga menjadi melimpah seperti ini. Subhanallah. Lupa dia. Siapa yang memberikan kepandaian itu? Siapa yang memberikan kepadanya kecerdasan untuk mencari dunia? Bukankah itu juga datang dari Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan dari kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Satu ketika dia keluar di hadapan kaumnya dengan berbagai perhiasan yang dimilikinya. Maka di saat inilah manusia terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang mengatakan ketika melihat Qarun dengan ketampanannya, dengan kemewahannya, dengan perhiasannya. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin adzim. Alangkah inginnya kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya dia memiliki kemewahan, kekayaan yang banyak. Tertipu dengan kehidupan dunia. Bangga. Pengen seperti Qarun. Yang mendapatkan harta yang melimpah. Orang-orang semacam Qarun ini banyak sekarang ini. Gimana? Tiap hari saya cuma jual tempe tahu aja keliling. Sana kemari. Penghasilan gak nambah-nambah. Ya memang kalau kamu melihat dengan pandangan dunia, kamu akan selalu merasa kurang. Tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin, la habba yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'a fahu illa turab." Kalau seandainya manusia itu diberi satu lembah emas, satu lembah emas. Gak ada orang sekarang punya satu lembah emas. Kalau seandainya manusia itu diberi satu lembah emas, dia tidak akan merasa puas. Ingin nambah menjadi dua lembah. Padahal kalau dia mati, tidak ada yang masuk ke dalam mulutnya kecuali tanah. Begitulah sifat manusia. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini orang cinta dunia, kagum kepada Qarun. Namun di sana ada jenis manusia yang kedua. Yang tetap istiqamah di atas keimanannya. Siapa mereka? Wa qala alladzina utul ilm. dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu kepadanya. Disinilah pentingnya ilmu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang membedakan antara hamba dunia dengan orang yang berilmu, memahami ilmu agama. Mereka mengatakan, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian. Sesungguhnya apa yang datang dari Allah berupa ganjaran pahala itu lebih baik bagi kalian, bagi yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak ada yang akan meraih itu kecuali orang-orang yang bersabar. Sabar dalam kehidupan dunia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam kehidupan dunia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sabar. Akhirnya apa yang terjadi? فَخَسَسْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Kami tenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Dia beserta dengan hartanya. Makanya orang kalau mendapatkan harta terpendam, mereka bilang harta Qarun. Harta Karun katanya. Meskipun bukan miliknya Qarun. Walhasil ma'asyir ikhwar rahimahumullah. Disinilah pentingnya iman. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur. Ketika seorang mendapatkan cobaan, mungkin harta berkurang, di antara keluarga ada yang sakit, atau cobaan-cobaan yang lainnya, timbul problematika dalam keluarga. Maka dia berusaha bersabar menghadapi itu semua. Bersabar untuk berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu akan selalu baik. Dan akan menghasilkan kebaikan. Wallah. Dengan bersyukur dan bersabar. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, fil qalbi sya'athun la yalummuhu illa al-iqbalu ala Allah. Di dalam hati itu ada kekusutan. Seperti benang kusut. Ya. Maka di dalam hati itu ada sya'ath. Ada kekacauan. Ada kekusutan. Yang tidak akan dirapikan, tidak akan dibenarkan, dan tidak akan dikembalikan kepada posisi yang semula kecuali apabila seorang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah. Di dalam hati itu ada perasaan takut, wahsyah, perasaan ngeri, takut. Dan tidak ada yang menghilangkannya kecuali apabila seorang merasa nikmat bersama dengan Allah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi huznun la yudhibuhu illa surur bima'rifatillah wa sidqi mu'amalatih. Dan di dalam hati itu ada kesedihan. Tidak ada yang menghilangkan kesedihan tersebut kecuali apabila seorang merasa bergembira ketika dia mengenal Allah dan jujur dalam bermuamalah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayh wal firaru ilayh. Dan di dalam hati itu juga ada perasaan kacau dan tidak ada yang menenangkannya kecuali apabila seorang berkumpul bersama Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi niranu hasaratin la yudfi'uha illa ridha bi amrihi wa nahihi wa qada'ihi wa mu'anaqatis sabr ala dhalik ila waqti liqa'ih. Dan di dalam hati itu ada api-api yang penuh dengan penyesalan dan tidak ada yang memadamkan api-api penyesalan itu kecuali apabila seorang ridha dengan perintah Allah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. ridha atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seseorang berusaha untuk bersabar dalam menjalani semua itu sampai dia bertemu Allah tabaraka taala. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sidqul ikhlasi lahu. Dan di dalam hati itu juga ada kefakiran. Tidak ada yang menutupi kefakiran tersebut kecuali apabila seorang senantiasa cinta kepada Allah. Kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam berzikir kepada Allah. Jujur dalam keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Walau u'tiyad dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqatu abadan. Yang kalau seandainya dunia diberikan kepadanya dan segala isinya diberikan kepadanya, maka kefakiran itu senantiasa tidak terpenuhi. Kapan terpenuhi? Ketika seorang cinta kepada Allah. Ketika seorang kembali kepada Allah, ada problem, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan timbul, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegak di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang akan menutupi kekurangan itu, menutupi kefakiran tersebut. Dengan cinta kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepadanya, maka seorang akan meraih kemuliaan hidup di dunia. Demikian pula di akhirah. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangga kita dengan syariat. Apa tuntunan Allah, apa tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan berbagai macam problem dalam rumah tangga kita. Hadapi itu semua dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, problem itu akan selalu muncul. Namun kalau kita menghadapinya dengan tanpa bertakwa, maka yang timbul adalah kekacauan. Yang timbul adalah kehancuran dalam rumah tangga. Dan itu yang tidak kita inginkan. Harus masing-masing dari suami istri membina taqwa Allah ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi solusi. Pasti itu. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Mudah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wahai seorang mukmin, mukminah, seorang muslim muslimah, di mana kalian meletakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Timbul problem, datang ke diskotik. Timbul problem, minum minuman yang memabukkan. Seakan-akan itu solusi untuk menyelesaikan problemnya. Timbul permasalahan dalam rumah tangga, masing-masing memilih jalan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Bagaimana mungkin akan terbina rumah tangga yang sakinah, yang menciptakan kerukunan, ketentraman, kebahagiaan, sementara mereka tidak membangun rumah tangga itu di atas takwa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan hidup bersama mereka. Kita ingin rumah tangga suami istri saling bekerja sama, ta'awun untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhkan rumah tangga mereka dari berbagai godaan-godaan syaitan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena hal inilah pentingnya membina iman dan amal saleh, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk mulai membina rumah tangga yang bahagia yang dibangun di atas takwa Allah Subhanahu wa taala tersebut mulai dari awal. Ketika awal kali seseorang mencari pendamping hidupnya. Tapi mungkin ada yang mengatakan di antara kita yang sudah terlambat saat penjelasannya. Kami sudah menikah semua. Ya alhamdulillah, yang belum menikah masih banyak. Semoga bermanfaat. Yang sudah menikah berusaha membina, saling mengarahkan antara suami istri untuk membenarkan yang keliru, meluruskan yang bengkok, mengarahkan yang tidak terarah untuk dikembalikan kepada kebenaran. Adapun yang belum berkeluarga, maka dianjurkan dari awal perhatikan dengan siapa dia berpasangan, dengan siapa dia menjadi pendamping dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Wanita itu dinikahi karena harta, karena keturunan, faktor keturunan. Misalnya sebulan dianggap berdarah biru, keturunan Andi misalnya, atau keturunan Karaeng. Kalau Jene Ponto ini kan Karaeng semua. Keturunan Raden, keturunan darahnya biru. Atau seorang dinikahi karena kecantikannya dan karena agamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah seorang wanita yang memiliki agama. Apabila tidak, maka itu akan menyebabkan kamu rugi. Seorang penyair mengatakan, "Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha, kalla wala bimafakhiril abai." Lakinnaha bi'afafiha wa bituhriha wa salahiha lizzawj wal abna'i wa qiyamiha bishu'uni manziliha wa an tar'aka fis sarra'i wad dharra'i ya layta shi'ri ayna tujadu hadhihi al fatayatu tahta al qubbati zarqa'i. Seorang pemudi, seorang wanita itu tidaklah dilihat dari hartanya, tidak pula dilihat dari kecantikannya, tidak sama sekali. Dan tidak pula dilihat dari kebanggaannya karena berasal dari keturunan-keturunan yang memiliki kedudukan. Akan tapi seorang wanita dinilai dengan kesuciannya dan kehormatannya dan kesolehannya untuk suami dan keturunan-keturunannya. Demikian pula seorang wanita itu dinilai dengan kewajiban dia untuk mengurusi rumah tangganya, di mana seorang wanita itu senantiasa menjaga kehormatan suaminya dalam kondisi apapun, di saat suka dan di saat duka. Lalu beliau mengatakan, namun di mana akan ditemukan wanita-wanita yang seperti ini keadaannya untuk tinggal di bawah tenda biru? Kata penyair ini. Nah, tentu hal ini apalagi di zaman-zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, sulit mencari seorang wanita yang dayyinah, yang memiliki agama, yang memiliki ketakwaan kepada Allah, yang memiliki akhlak yang mulia. Sangat sulit sekali. Biasanya manusia yang paling pertama yang dilihat itu adalah kecantikannya. Namun di sini yang perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bahwa yang penting agamanya, lalu tidak lagi memperhatikan yang lain. Ini salah. dalam memahami hadis. Just yang penting si fulana rajin ibadah, hafal Quran, sudah. Tidak lagi memperhatikan kecantikannya. Tidak lagi memperhatikan faktor-faktor yang lain yang membuat hatinya condong kepadanya. Ini kesalahan. Kekeliruan. Sekarang, tujuan kita menikah itu untuk apa? Untuk memelihara agama kita. Menahan diri dari syahwat, hawa nafsu, iya kan? Sehingga hawa nafsu itu terlampiaskan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kemaksiatan. Ya. Sehingga pada saat kita berada di luar rumah lalu kemudian melihat berbagai macam model para wanita yang telanjang, yang berjalan tanpa menutup auratnya, kita melihat mereka di jalan-jalan, di pasar-pasar, di toko-toko, di mal-mal. Mau jalan kemana kita, melainkan kita pasti akan melihat wanita. Ketika kita melihat, lalu kemudian hati ini terfitnah, muncul ketertarikan kepadanya. Lalu kemudian kita segera balik ke rumah. Ternyata di dalam rumah ada, bahkan lebih afdal. Itu yang kita inginkan. Iya kan? Tapi kalau di luar terfitnah, pulang ke rumah enggak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini bukan solusi akhirnya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memelihara diri agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang wajib. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan faktor-faktor yang lain di samping faktor agama. Akan tetapi faktor agama itulah yang paling utama. Faktor agama itu yang paling utama. Namun ada faktor yang lain. Apa itu? Berketurunan misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, "Tazawwajul wadud al-walud." Fa'inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Hendaknya kalian menikahi wanita yang al-wadud al-walud. Al-wadud, yaitu wanita yang penyayang kepada suaminya. Wanita yang penyayang kepada suaminya. Al-walud, wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Jadi ada faktor yang lain yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan seorang lelaki apabila hendak menikahi seorang wanita untuk melihat, iya kan? Kalau seandainya tidak ada faktor yang lain kecuali agama, tentu tidak ada anjuran untuk nazar. Ya. Ketika diperintah, kamu sudah melihat belum? Yang penting agamanya bagus, sudah. Gak peduli wajahnya seperti apa. Kan gak begitu. Hah? Laki-laki kan punya selera yang berbeda-beda. Ya. Yang dia condong kepadanya. Yang dia tertarik kepadanya. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki ingin menikah. Laki-laki ini dari muhajirin. Muhajirin itu dari Makkah yang berhijrah ke Madinah. Ingin menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Ansar ini penduduk Madinah. Asli penduduk Madinah. Dia ingin menikahinya. Maka dia ingin melamarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki muhajirin ini, "Anawarta ilaiha?" Apakah kamu sudah nazar? Apakah kamu sudah melihatnya? Jadi ada anjuran. Kata lelaki ini, "La, belum. Saya belum nazarnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergilah kamu, lihat dulu. yang akan kamu nikahi itu. Lihat dulu dia. Kenapa? Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena sesungguhnya di mata wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu. Hah? Di mata-mata kaum Ansar itu, wanita Ansar itu ada sesuatu. Maksudnya, mata wanita Ansar itu lebih kecil dibandingkan wanita-wanita Muhajirin. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki Muhajir ini, "Kamu pergi dulu, nazar dulu, lihat dulu. Kamu tertarik apa enggak?" gitu. Karena di mata wanita Ansar ada sesuatu. Yang ini yang menyebabkan selera laki-laki kan berbeda. Ada yang tertarik, ada yang mungkin kurang tertarik. Maka ini di sini menunjukkan ada faktor yang lain yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat. Dalam hadis yang lain, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ketika beliau melamar seorang wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idhhab fanzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma." Pergilah kamu, lihatlah dia, karena sesungguhnya hal tersebut akan semakin melanggengkan kehidupan di antara kalian berdua. Melanggengkan kehidupan di antara kalian berdua. Maka dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang lain. Namun yang paling utama adalah agamanya. Hendaknya berusaha untuk selalu bertanya bagaimana agamanya dia, bagaimana akhlaknya dia. Tanya kepada temannya, tanya kepada orang yang dia kenal. Bagaimana fulana? Akhlaknya bagaimana dengan teman-temannya? Bagaimana agamanya? Bagaimana? Ya. Jangan hanya bertanya, oh dia hafizatul Quran, penghafal Quran. Belum tentu akhlaknya baik. Belum tentu agamanya baik. Nah. Jadi ini yang paling utama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal-hal yang mendatangkan ketentraman dalam rumah tangga kita, yang sekarang ini banyak dari kaum muslimin, kita tidak berbicara dengan manusia secara umum, namun yang kita bahas adalah kaum muslimin, mereka telah menghilangkan satu ini. Satu hal yang penting untuk ditegakkan dalam rumah tangga, dalam keluarga-keluarga kita, di dalam rumah-rumah kita, yaitu ditegakkannya zikrullah di rumah-rumah tersebut. Ditegakkannya membaca Al-Quranul Karim, melaksanakan sholat-sholat sunnah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa dikatakan sangat jarang sekali ada di rumah-rumah kaum muslimin. Kalau dahulu, ya di pedesaan ya, itu kadang sore hari kita sudah melihat kumpulan anak-anak, masya Allah, sibuknya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, TPA di rumah-rumah. Nah, kalau dahulu kadang kita lewat di rumah orang, dari dalam rumah itu ya, terdengar suara mereka melantunkan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim. Namun sekarang ini yang seperti itu sangat jarang sekali. Kita lewati rumah ini kumpulan anak-anak, tapi main PlayStation. Kumpulan pemain game. Ini ngumpul, ya, melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang didengarkan dari dalam rumah adalah suara musik, suara film, suara sinetron, suara-suara yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita akan bisa membawa rumah tangga yang penuh berkah, yang penuh ketentraman, sementara di rumah-rumah tersebut dipelihara hal-hal yang seperti ini. yang mengundang syaitan, yang tidak menjauhkan syaitan dari rumah-rumah tersebut. Maka ini juga harus diperhatikan. Biasakan rumah itu makmurkan dengan zikrullah. Yakinkan bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kita terasa tenang dan tenteram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang sudah mati. Bagaimana rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya? Seperti kuburan, iya kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat sholat. Kuburan itu bukan tempat baca Quran. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sehingga tidak ada bacaan Quran di dalamnya, tidak ada salat di dalamnya, tidak ditegakkan taatullah Subhanahu wa taala di dalamnya, tidak ada zikrullah di dalamnya. Jangan sampai demikian. Biasakan berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, keluarga tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membiasakan membaca ayatul kursi sebelum seseorang itu beristirahat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ibn Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika dalam hadis yang panjang, waktu itu syaitan datang dengan wujud manusia mencuri zakat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu menjaga harta zakat. Syaitan ini datang selama 3 malam. Setiap dia ditangkap oleh Abu Hurairah, dia selalu mengatakan, "Saya tidak akan kembali lagi." Ternyata dia kembali lagi. Sampai pada akhirnya, ketika Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak akan melepaskan kamu," maka syaitan ini mengatakan, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu amalan yang apabila engkau mengamalkannya, aku tidak akan bisa mendekatimu." Abu Hurairah ini seorang yang sangat bersemangat menuntut ilmu. Mendengarkan hal itu, maka dia pun berjanji untuk melepaskannya setelah mendapatkan ilmu. Maka syaitan mengatakan kepadanya, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi." Apabila engkau mendatangi tempat pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi. "Fa innaka lam yazal 'alaika min Allahi hafiz." Apabila engkau membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan memeliharamu. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari. Lalu ilmu ini Abu Hurairah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengecek kebenarannya. Ini benar enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Sungguh dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta besar. Sesungguhnya yang mengajarimu itu adalah syaitan. Jadi, baca ayatul kursi. Ini bagian dari zikrullah. Menjaga seseorang dari godaan syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir suratul Baqarah pada 1 malam, maka itu telah mencukupinya. maksudnya mencukupinya, mencukupinya dari segala kejahatan dan godaan syaitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memeliharanya. Kebanyakan kita kalau sudah ngantuk tidur, langsung tidur. Untuk membaca zikrullah sangat sedikit di antara kaum muslimin yang mengamalkannya. Wallahul musta'an. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasakan. La taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan berlari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidupkan amalan-amalan sunnah di dalam rumah. Apakah itu salatul duha atau salatul lail atau amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah rawatib, hidupkan di rumah. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal dikerjakan oleh seorang di rumahnya, kecuali yang wajib dikerjakan di masjid. Hidupkan rumah dengan salat-salat sunnah, sehingga rumah itu makmur dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, jauh dari godaan syaitan. Demikian pula biasakan membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat pagi dan petang hari, yaitu suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu rabbi la syarika lah. Ini juga merupakan sunnatun mahjurah. Ketika terjadi sesuatu, ucapkan Allahu rabbi la syarika lah. Allah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au shiddatun, barang siapa yang tertimpa gundah gulana, kesedihan atau penyakit atau kesulitan, lalu dia mengucapkan Allahu rabbi la syarikalah. Saya ulangi, barang siapa yang ditimpa gundah gulana, kesedihan, kesulitan atau penyakit, lalu dia mengucapkan Allahu rabbi la syarika lah, as-sahihah. Oleh karena itu ma'asyiral muslim rahimakumullah, biasakan amalan salat-salat sunnah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran Karim, termasuk di antaranya membaca suratul Baqarah. Demikian pula membiasakan segala sesuatu dengan bismillah. Ketika akan makan, bismillah. Bahkan ketika akan masuk ke dalam rumah, sebelum masuk rumah ucapkan bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang mengucapkan bismillah ketika masuk ke dalam rumahnya, farrasy syaitanu minhu, maka syaitan akan berlari dari rumah itu. Sambil syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya, rumah ini tidak ada tempat menginap untuk kalian dan tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Ada orang masuk ke dalam rumahnya sambil bernyanyi-nyanyi. Apa yang kebetulan nyantol di kepalanya dari nyanyian, dia masuk ke dalam rumahnya sambil bernyanyi-nyanyi. Oh, senangnya syaitan. Ini ada tempat nginap ini, hotel lagi. Ada tempat untuk bisa makan di sini. Ada yang masuk ke dalam rumahnya sambil siulan. Sambil bersiul. Masya Allah. Mana ucapan salam, mana ucapan bismillah ketika masuk ke dalam rumah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Intinya jauhkan. Jauhkan rumah kita dari berbagai godaan syaitan. Jauhkan rumah kita dari nongkolongnya syaitan di rumah kita. Yang menyebabkan kesempatan bagi syaitan untuk menggoda kita. Membuat kerisuhan dalam rumah tangga. Membuat kekisruhan dalam rumah tangga. Kekacauan, pertengkaran, permusuhan. Karena itu datang dari syaitan. Tidaklah muncul kemarahan di dalam rumah tangga, melainkan kemarahan itu dari syaitan. Tidaklah muncul permusuhan dalam rumah tangga, melainkan itu berasal dari syaitan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwan, fattakhiduhu aduwa. Innama yadu'u hizbahu, liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan syaitan sebagai musuh kalian. Syaitan itu mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka. Makmurkan rumah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauhkan dari musik. Jauhkan dari televisi. Jauhkan dari hal-hal yang melalaikan. Jauhkan dari gambar-gambar. Asyadun nasi azaban yawmal qiyamatil musawwirun. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Mereka yang membuat gambar-gambar itu. Jauhkan. Jauhkan dari patung. Jauhkan dari foto-foto. Makmurkan rumah tangga itu dengan zikrullah. Jadikan mereka merasa nikmat dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Mengerjakan salat-salat. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Belajar sesuai dengan kemampuan. Belajar bahasa Arab. Belajar Al-Quran. Belajar hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Jangan kalah semangat dengan jamaatut tabligh. Jamaatut tabligh itu semangatnya tidak terarah. Semangat, semangat, semangat. Tapi jahil, bodoh. Ya. Pokoknya taklim, baca. Ya. Hatta di depannya itu tidak ada orang. Pokoknya taklim. Ya. Baca fadailul a'mal atau baca kisah ini, kisah itu. Walaupun di depannya tidak ada orang. Katanya kalau tidak ada orang, pasti ada jin. Jadi tetap bisa menasihati. Semangatnya luar biasa itu. Hah? Jangan kalah semangat. Ahlu sunnah semangat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat tapi di atas sunnah. Hidupkan rumah itu dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan mengatakan, wah itu kok modelnya kayak jamaah tabligh. Tidak. Dalam hal semangat dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar ketika dia tergesa-gesa datang untuk mendapati salat jamaah. Beliau terlambat. Beliau mendatangi salat itu sampai tergopoh-gopoh. Sampai terdengar bunyi sendalnya ketika masuk ke dalam masjid. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Tapi kesalahan ini tergopoh-gopoh, tergesa-gesa mendatangi sholat, jangan kamu ulangi. Kesalahan jangan diulangi. Tapi tergesa apa? Semangat di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang dianjurkan. Nah, semampu kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui kesahihannya. Ya. Memahami maknanya, sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, semampu kita. Kita mengerti bahasa Arab, ajarkan kepada keluarga kita bahasa Arab, semampu kita. Tidak mampu, arahkan. Mungkin ada ustadz atau ada ustadzah yang bisa mengajari dia, arahkan. sehingga suasana rumah tangga itu suasana ilmu, suasana saling menasihati. Maka ini apabila senantiasa kita makmurkan dalam rumah tangga kita, demi Allah, pasti akan terasa tenteram, akan terasa tenang dalam rumah tangga tersebut selama mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah duhur langsung. Ya, jadi setelah duhur kita langsung sampai selesai insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.